Mereka di zaman jahiliyah, manusia di zaman jahiliyah selalu bermusuh-musuhan dan bertikai. Karena mereka tidak memiliki pegangan, tidak memiliki panutan, dan tidak memiliki sesembahan yang satu. Masing-masing memiliki berhalanya sendiri-sendiri. Masing-masing membanggakan berhalanya sendiri-sendiri. Masing-masing suku memiliki berhala yang diagungkan. Lana uzza, wala uzza lakum. Kami punya uzza, kalian enggak punya uzza. Kata musyrikin Quraisy. Yang lain berkata, kami punya Lat. Kalian tidak memiliki Lat. Begitulah seterusnya. Digambarkan oleh Allah dengan kalimat, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang mereka punya. Masing-masing merasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Ikhwani fiddin a'azakumullah, sama sekali tidak ada titik yang sama untuk dipersatukan. Enggak ada benang yang tersambung di antara mereka. Sehingga mereka menjadi bertikai, siapa yang kuat dia yang menang. Unsur akhaka zaliman au madluma. Kata mereka, tolonglah saudaramu satu suku, benar walaupun salah. Benar ataupun salah. Pokoknya kalau itu sukumu, harus dibela. Kemudian datanglah Islam. Mereka dengan izin Allah, dengan takdir dari Allah, masuk Islam. Dari satu persatu, rombongan demi rombongan, kabilah dengan kabilah yang lain dan seterusnya. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk dalam agama Allah bergelombang-gelombang, bersuku-suku, rombongan demi rombongan. Masya Allah. Wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka kalian dengan kenikmatan Islam menjadi bersaudara. Karena sekarang ada benang yang mengikat mereka. Ada tali yang menyatukan mereka, yaitu rabbuhum wahid wa nabiyuhum wahid wa kitabuhum wahid. Sesembahan mereka sama. La ilaha illallah. Panutan mereka sama. Muhammadun Rasulullah. Syariat mereka sama, syariat Islam. Maka mereka pun bersaudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian dengan kenikmatan dari Allah menjadi bersaudara. Tetapi ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya kenikmatan itu harus disyukuri. Ketika tidak disyukuri, kenikmatan itu akan dicabut kembali. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Kalau kalian syukur, kata Allah, kami akan tambah kenikmatan itu, semakin kokoh, semakin erat. In syakartum wa la in kafartum, tetapi jika kalian kufur, inna adhabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah. Dan diantara azab bagi mereka-mereka yang tidak syukur adalah dicambut kembali kenikmatan tersebut. Allah tidak disalahkan. Allah Maha Adil. Allah katakan, dalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'alaihim hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang maknanya, kata Allah, yang demikian itu karena Allah tidak akan merubah kenikmatan yang sudah diberikan. Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Allah enggak akan mencabut kembali kenikmatan yang sudah diberikan pada satu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hingga mereka sendiri yang menyebabkan kenikmatan itu dicabut oleh Allah. Mereka sendiri yang menyebabkan kenikmatan itu diambil kembali oleh Allah. Maka kalau kita tidak syukuri nikmatul ukhuwah, niscaya akan dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Akan diganti dengan tafarruq wa tahazzub. Akan diganti dengan pertikaian, peperangan, pembunuhan, pertumpahan darah. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Pertanyaannya, bagaimana mensyukuri nikmatul ukhuwah? Bagaimana mensyukuri nikmat dalam bentuk ukhuwah? Ikhwan ibn na'azakumullah, syukur secara umum adalah pertama memuji Allah yang memberikan kenikmatan tersebut. Alhamdulillah. Alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillah, dengan kenikmatan dari Allah, kenikmatan menjadi sempurna. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah yang telah memberikan petunjuk kepada kita ke jalan ini. Dan kalau bukan karena Allah, enggak mungkin kita terbimbing ke jalan ini. Alhamdulillah mengakui bahwa kenikmatan itu dari Allah. Pertama memuji Allah, alhamdulillah. Kedua mengakui bahwa kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala, la bihaulina wa la biquwwatina, bukan karena kehebatan kita, bukan karena upaya kita, bukan karena usaha kita, karena Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah enggak bisa dibeli. Ukhuwah enggak bisa dipaksakan. Itu kenikmatan yang Allah berikan. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalaupun engkau wahai Rasul memberikan seluruh harta atau menggunakan menginfakkan seluruh harta di muka bumi ini, ma alafta baina qulubihim, engkau enggak akan bisa menyatukan hati-hati mereka. Enggak akan bisa. Walaupun dengan modal sebesar apapun seluruh dunia ini, bukan hanya miliaran dolar, bukan hanya triliun, seluruh dunia enggak akan bisa menjinakkan hati-hati manusia. Walakin Allah alafa bainahum, tetapi Allah lah yang menjinakkan hati-hati mereka. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyatukan hati-hati kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat pertama tadi, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kalian dengan kenikmatan dari Allah menjadi bersaudara. Berarti persaudaraan tadi karena kenikmatan dari Allah, yaitu al-Islam. Islam secara lengkap, secara keseluruhan. Islam yang berisi ajaran-ajaran sunnah Rasulullah SAW seluruhnya. Itu yang Allah SWT kemudian memberikan kenikmatan ukhuwah, persaudaraan, kejinakan hati. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah SWT sebelum mengucapkan kalimat tadi, Allah berkata, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Berpeganglah dengan tali Allah secara keseluruhan dan jangan bercerai-berai. Maknanya kalau kalian lepas dari tali Allah, mesti akan berpecah. Kalau lepas dari syariat Allah, mesti akan terjadi perpecahan dan tafarruq. Kalau kita lepas dari bimbingan sunnah, dari sunnah-sunnah Rasulullah, niscaya kita akan bertikai, akan berselisih, akan berpecah, bahkan mungkin semakin mengerikan, semakin mengerikan, semakin mengerikan, dan bisa menjadi pertumpahan darah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang mirip dengan itu adalah ayat lain. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah, inilah jalanku yang lurus, ikutilah dia dan jangan ikuti jalan-jalan lain, niscaya kalian akan terpecah belah dari jalannya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, tadi disuruh berpegang dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Sekarang disuruh untuk menjalani sirat mustaqim. Inilah jalanku yang lurus, jalanilah dia. Jangan mengikuti jalan-jalan lain, fatafarraqu bikum an sabili, kalian akan terpecah belah dari jalannya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, satu garis yang lurus, di kanan kirinya ada bunayyatut tariq. Ada bunayyatut tariq, jalan-jalan kecil yang menyimpang. Kalau masing-masing dibiarkan masuk ke dalam bunayyatut tariq, kalau dibiarkan mereka memasuki anak-anak jalan tadi, persimpangan-persimpangan jalan tadi, fatafarraqu an sabilih, kata Allah, maka mereka akan berpecah dari jalanku. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun, demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah akan memberikan kenikmatan ukhuwah tadi pada siapa-siapa yang berpegang dengan tali Allah, istiqamah di atasnya. Allah akan memberikan kenikmatan ta'liful qulub pada mereka-mereka yang berjalan di atas siratul mustaqim dan tidak menyimpang ke bunayyatut tariq. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disuruh oleh Allah untuk mengucapkan dengan tegas, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakan, inilah jalanku. Aku mengajak kepada Allah. Ana wa manittaba'ani, aku dan pengikut-pengikutku. Nabi SAW disuruh oleh Allah dengan tegas mengatakan, ini jalanku. Tidak akan saya rubah, tidak akan saya ganti, enggak akan saya selisihi. Banyak tawaran-tawaran dari kaum musyrikin Quraisy. Berduyun-duyun mereka datang kepada Abu Talib, paman Rasulullah SAW, untuk meminta agar Nabi mengurangi ini dan itu. Agar Nabi mengurangi ajaran-ajarannya. Agar Nabi jangan mengajarkan ini. Jangan mencerca berhala-berhalanya. Jangan begini, jangan begitu. Ikhwan ibn a'azakullah, dijawab dengan kalimat, hadihi sabili, ini jalanku. Aku mengajak kepada tauhid, aku mengajak kepada Allah. Ana wa manittaba'ani, aku mengajak kepada Allah di atas ilmu. Ala basiratin, ana wa manittaba'ani. Tidak berubah, tidak goyah, kokoh di atas jalan tersebut. Hadihi sabili ad'u ilallah, ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu. Ini barakallahu fikum kaitannya dengan apa yang sedang kita bahas, yaitu ukhuwah dalam dakwah. Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, tanbih, ini peringatan bahwa kebanyakan manusia ketika mengajak dan berdakwah, ternyata mengajak pada dirinya, ila nafsihi. Maka ditegur oleh Allah, yang namanya dakwah adalah mengajak kepada Allah, bukan mengajak pada pribadinya. Mengajak kepada Allah, bukan mengajak pada golongannya. Mengajak kepada Allah, bukan mengajak pada hawa nafsunya. Qul hadhihi sabili, katakan ini jalanku, yang aku mengajak kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ala basirah, di atas ilmu. Tanbih yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa yang namanya dakwah harus ala ilmin, ala dalilin, ala hujjah, dengan qala Allah, dengan qala Rasulullah, dengan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian, yang kalian dulunya a'da'an fa'allafa baina qulubikum, yang kalian dulunya di zaman kesyirikan, di zaman jahiliyah, kalian berpecah belah, tetapi kemudian dengan Islam kalian bersaudara. Maka Allah katakan di ayat lain, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah, kata Allah, menjadi golongan musyrikin yang mereka memecah belah agama mereka sendiri dengan sengaja. Wa kanu syi'an, dan mereka menjadi bergolongan-golongan, bersyiah-syiah, berhizib-hizib. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang mereka punyai. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau dikatakan masing-masing membanggakan apa yang mereka punya, berarti apa yang mereka punya tidak dimiliki oleh kelompok lain. Iya kan? Kalau dikatakan kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang mereka punya, berarti yang mereka punya, yang mereka banggakan, tidak dimiliki orang lain. Kalau dimiliki orang lain, mereka enggak membanggakan. Mereka membanggakan sesuatu karena yang lain tidak punya. Tetapi barakallahu fikum, itu isyarat kalau yang dibanggakan adalah perkara muhdats, yang dibanggakan adalah perkara bid'ah, yang dibanggakan adalah perkara yang bukan dari Islam. Mengapa demikian? Karena kalau dia berkata, saya punya Quran, seluruh kaum muslimin punya Quran. Atau membanggakan sunnah, kami pegang sunnah, seluruh kaum muslimin punya kitab-kitab, sunnah-sunnah. Tahib. Kalau kita berkata, kami bertauhid, mereka juga bertauhid. Tetapi ketika mereka punya ide, dalam tanda petik, maknanya bid'ah, punya ide, kayaknya kalau ini bagus, kemudian dikerjakan, ini menurut saya akan lebih hebat, lebih selamat dunia akhirat, katanya. Diikuti oleh sekian banyak orang, maka yang tidak punya akan dicemooh. Hah, kamu gak punya apa yang kita punya. Lihat, kita lebih hebat, kita lebih tinggi, kita lebih selamat karena kita punya ajaran ini. Kalian tidak punya ajaran tersebut. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ikhwan ibnina a'azakumullah, masing-masing membanggakan kebid'ahannya. Muhdatsatil umur, perkara-perkara muhdats. Ajaran ekstrim, ghulu, berlebih-lebihan. Ketika yang lain tidak mengerjakannya, kalian itu kurang sempurna. Lihat kami. Padahal itu hulu, melampaui batas. Kalian itu terlalu kecil, terlalu sedikit ibadahnya. Lihat kami. Ibadah kami sangat tingginya. Bukan cuma sekian, kami 100 rakaat dan dikitnya 70 ribu kali la ilaha illallah. Kalian cuma berapa? 33 kali. Jamin. Kami puasa, itu benar-benar puasa. Enggak pakai sahur. Ngapain sahur? Itu mah pindah makan namanya. Sarapannya dipindah sebelum fajar, makan siangnya dipindah maghrib. Itu bukan puasa, kata mereka. Padahal justru yang sunnah sahur. Mengapa mereka membanggakan? Karena itu muhdatsat yang tidak dikerjakan oleh kaum muslimin yang lain. Kaum muslimin semua makan sahur dan Nabi menyatakan tasaharu. Aina fi sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena pada sahur itu ada barakah. Tetapi mereka kaum sufi menyatakan kalau pakai sahur itu bukan puasa, itu cuma pindah makan. Ikhwani fiddina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mereka berpuasa dengan puasa yang katanya dalam tanda petik lebih hebat lagi. Puasa mutih 40 hari 40 malam. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kami punya jihad. Kalian ini pemalas, penakut. Kalian tidak berjuang. Kalian... Kenapa kok dia membanggakan apa yang dia punya? Ternyata jihad yang dimaksud adalah mengkafirkan kaum muslimin, memberontak penguasa, ghulu, ekstrim. Dikatakan mereka-mereka yang tidak berjuang bersama mereka, pengecut, penakut, penjilat. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang mereka punya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa la takunu minal musyrikin. Minal ladhina farraqu dinahum wa kanu syia'an. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Sesungguhnya, janganlah kalian menjadi seperti golongan musyrikin yang memecah belah agama mereka sendiri. Masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang mereka punya. Musyrikin, wajar. Tuhannya beda-beda. Ajarannya beda-beda. Dukunnya beda-beda. Karena mereka anggap dukun itu teladan. Rasulnya mereka itu dukun. Kalau ada masalah, datang ke dukunnya. Kalau ada pertikaian, datang ke dukunnya. Fatwanya dukun harus diterima. Masing-masing memiliki dukun sendiri-sendiri. Ya wajar kalau mereka berpecah belah. Ikhwani fiddina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun kita kaum muslimin, dalam keadaan sama sepakat beribadah hanya kepada Allah, dalam keadaan sepakat nabiyuna, rasuluna adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam keadaan kita memegang kitab Al-Quran yang sama seluruh kaum muslimin, 30 juz. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang ada adalah berlomba-lombalah untuk berpegang dengan kitab wassunnah. Berlomba-lombalah untuk mempelajari qala Allah wa qala Rasul. Berlomba-lombalah untuk menerapkan apa yang kita pelajari dari Quran dan sunnah. Maka akan bermuara pada ujung yang sama. Yang dari ujung selatan, ujung utara, ujung barat, ujung timur akan mengarah pada satu arah yang sama. Kalau masing-masing mempelajari qala Allah wa qala Rasul, mempelajari ayat dan hadis dengan pemahaman para sahabat, dengan pemahaman para salafus saleh, dengan pemahaman generasi pertama umat ini, maka tujuannya, arahnya sama. Kalau enggak sekarang, besok akan ketemu. Iya kan? Karena arahnya sama. Siapa yang berjalan di jalan yang sama akan ketemu. Tetapi siapa yang berjalan di jalan yang berbeda, abadan gak akan ketemu. Walaupun perbedaannya awalnya cuma 1 mili atau 0,5 mili perbedaannya. Coba garis ke ujung sana. Jadi jauh, bertambah jauh, bertambah jauh, bertambah jauh. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya mereka yang memecah belah agama menjadi bergolongan-golongan, menjadi berhizib-hizib, kalian tidak, engkau tidak termasuk mereka sedikit pun. Kata Allah kepada nabinya, lasta minhum fi syai, engkau tidak termasuk mereka sedikit pun. Berarti nabi tidak termasuk golongan mereka-mereka yang memecah belah agama mereka menjadi berhizib-hizib, bergolongan-golongan. Lasta minhum fi syai. Ditambah penjelasannya oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha di dalam tafsir ayat ini, bahwa Ummu Salamah berkata, ala inna nabiyakum qad bari'a mimman farraqa dinahu wahtazam. Ketahuilah, kata beliau, bahwa nabi kalian berlepas diri dari mereka-mereka yang memecah belah agamanya, kemudian berhizib-hizib, membuat golongan-golongan. Kami bukan mereka, mereka bukan kami. Kami istimewa, kami utama, kami hizib. Dan perbuatannya hizbiyah. Orangnya hizbi. Ikhwan ibn na'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapapun dimanapun yang berpegang dengan kitab dan sunnah dengan pemahaman salaf, maka dia adalah ahlus sunnah, saudara kita. Dia adalah ahlus sunnah, dia adalah salafi, dia adalah saudara kita. Kenal ataupun tidak kenal. Kata para imam, imam ahlus sunnah, kalau ada di ujung dunia sana seorang yang berpegang dengan kitab dan sunnah dan memahami dengan pemahaman salaf, sampaikan salamku kepadanya. Sungguh aku cinta kepada dia walaupun aku enggak kenal. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Berbeda antara ukhuwah dengan hizbiyah. Berbeda antara ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, dengan yang namanya hizbiyah, bergolongan-bergolongan, berhizib-hizib, masing-masing membuat partai, membuat kelompok, membuat organisasi-organisasi, kemudian dikatakan oleh mereka, kita bersatu, kita bersatu. Bersatu di atas kelompok tertentu, yaitu bukan bersatu namanya. Bukankah di luar kalian ada ahlus sunnah? Bukankah di luar kalian ada para pemegang-pemegang kitab wa sunnah yang berjalan di jalan salaf? Ada. Kalau begitu, kenapa eksklusif? Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan pada nabinya dengan kalimat yang sangat tegas, lasta minhum fi syai, engkau tidak termasuk golongan mereka sedikit pun. Maka kata Ummu Salamah, maknanya Rasulullah SAW bari'a, berlepas diri dari mereka-mereka yang memecah belah agama, kemudian membuat hizib-hizib. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Sudah sunatullah fil kaum. Sudah sesuatu yang mesti terjadi, pertikaian, perpecahan dan sebagainya. Maka yang diperintah adalah, hendaklah kalian berpegang dengan sunnah. Tidak diperintah untuk menyatukan dua golongan yang berbeda. Tidak disuruh untuk menyatukan sekian aliran-aliran yang berbeda-beda pemahamannya. Enggak disuruh. Yang disuruh oleh Nabi adalah, fa'innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Nanti siapa yang hidup di kalangan kalian akan melihat pertikaian yang banyak, perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Lihat perintahnya. Disuruh untuk kembali pada sunnah, niscaya kita akan ketemu orang yang sepaham, orang yang seakidah, orang yang semanhaj, yaitu ahlus sunnah, pemegang sunnah. Kalau dipaksakan yang A, yang B, yang C, yang perbedaan-perbedaannya sangat jelas, penyimpangannya sangat jelas, kemudian dipaksakan, kamu harus bersatu, kamu harus bersatu, semuanya dimasukkan dalam satu botol, kemudian dikocok, biar bersatu. Nggak bisa. Seperti engkau ingin menyatukan air dan minyak, kamu kocok sekeras apapun, udah, bersatu kalian. Berpisah lagi. Air dengan minyak. Minyaknya ke atas, airnya ke bawah. Lu gak bisa? Ya gak bisa. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Kalaupun kau infakkan seluruh harta dunia, gak akan bisa menyatukan mereka. Tapi Allah yang menyatukan mereka. Bagaimana caranya? Caranya kembali pada sunnah, kembali pada dalil, kembali pada hujjah. Dan jangan kemudian kalian merusaknya dengan berbagai macam bid'ah-bid'ah. Niscaya akan ketemu dengan orang yang sama. Al-arwah junudun mujannada. Ruh-ruh manusia ini seperti tentara yang solid. Seperti satu pasukan yang solid. Ma ta'arafa minha talaf. وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفْ. Kata Nabi SAW bahwa manusia ini seperti tentara. Apa yang sama mendekat, apa yang berbeda menjauh. Kalau sama akidahnya, sama prinsipnya, sama akidahnya dalam sama manhajnya, ya akan ketemu, akan mendekat, mendekat, mendekat, dan hati akan jinak, akan terjadi ta'liful qulub. Tetapi kalau berbeda manhaj, berbeda prinsip, berbeda akidah, dipaksakan seperti apapun gak akan bisa bersatu. Kalaupun digabungkan dalam satu kelompok, kelompok warna-warni, masya Allah, kita bikin golongan persatuan, yaitu golongan warna-warni, Islam warna-warni. Kamu Khawarij masuk, kamu Mu'tazilah ma'ana, kamu Sufi-Sufina, kamu kelompok apapun bersama kami. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian lihat sepertinya mereka bersatu dalam satu hizib, tapi hati mereka berjauhan. Sebagaimana Allah katakan tentang Yahudi, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu lihat mereka sepertinya bersatu, tapi hati-hati mereka berpecah, hati mereka berjauhan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Persatuan hakiki kalau berjalan di atas jalan sunnah, di atas jalan tauhid, bersama-sama berjalan di atas jalan para ulama, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ihim, berjalan di atas prinsip-prinsip para ulama, akidah para ulama, manhaj para ulama. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun mungkin pada masalah-masalah ijtihadiyah, sebagian ulama menggerakkan jarinya ketika tasyahud, sebagian tidak, itu tidak memecah belah mereka. Karena masing-masing dengan ijtihadnya. Tetapi akidahnya sama, prinsipnya sama, manhajnya sama. Jangan hulu, jangan ekstrim. Hanya perbedaan jari, kemudian sesat, menyimpang. Dia yang memecah belah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW menyatakan, فَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian melihat pertikaian, perpecahan, perselisihan, pegang sunnah kuat-kuat. dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus sesudahku, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Pegang kuat-kuat, gigit dengan geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam agama, karena sesungguhnya perkara muhdats adalah bid'ah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, ikuti sunnahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang sangat kokoh berpegang dengan sunnah. Dan dia berkata, inni akhsha in taraktu sunnah min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azir. Aku khawatir kalau aku melepaskan satu sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah, aku khawatir aku akan menyimpang. Aku khawatir aku akan sesat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau sangat takutnya untuk meninggalkan satu perintah Nabi. Beliau sangat takutnya untuk melepaskan satu sunnah saja, karena dia khawatir akan menyimpang, akan sesat kalau meninggalkan satu sunnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang namanya ukhuwah adalah ukhuwah imaniyah. Innamal mu'minun ikhwah, fa aslihu baina akhawaykum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang beriman bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaikilah persaudaraan kalian. Kalau dikatakan mukminun adalah orang-orang yang beriman dengan iman yang benar, berakidah dengan akidah yang benar, berpegang dengan akidah para salafus saleh. Tayib. Artinya, kalau ternyata imannya rusak, akidahnya rusak, kemudian berpecah, ya wajar. Karena mereka tidak berakidah dengan akidah yang sama. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang beriman bersaudara. Artinya kalau tidak beriman, ya tidak bersaudara. Ikhwan fil din, a'azzakumullah, awthaq 'urul iman, sekokoh-kokoh urat keimanan, yang paling tingginya, yang paling kokohnya, apa itu? Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Yani cinta kepada orang-orang mukmin dan benci pada orang-orang musyrik. Cinta kepada ahlus sunnah, benci pada ahlul bid'ah. Itu yang dikatakan awsaqurul iman, setinggi-tinggi urat keimanan. Kalau mencintai ahlul bid'ah, mencintai musyrikin, kemudian sebaliknya memusuhi ahli sunnah, memusuhi ahli tauhid, maka imannya telah cacat. Karena awthaqurul iman, karena setinggi-tinggi urat keimanan, cinta karena Allah, bencinya karena Allah. Cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan cinta pada orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Dan bencinya kepada musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-ukhuwah, persaudaraan, adalah kejinakan hati karena akidah yang sama, prinsip yang sama. Kejinakan hati dan kecintaan satu sama lain. Maka tidak mungkin ada ukhuwah tanpa islah, perbaikan. Perbaikan yang Allah perintahkan, fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian dirahmati. Wahai orang-orang yang beriman, kalian bersaudara, maka perbaikilah hubungan persaudaraan kalian dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya kalian akan dirahmati oleh Allah. Apa ayat berikutnya? Apa ayat selanjutnya? Apa ayat-ayat berikutnya? Allah larang semua yang merusak ukhuwah. Allah peringatkan sekian perkara yang akan merusak ukhuwah. Ayat berikutnya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, kalian bersaudara, maka janganlah kalian yashar, mentertawakan, mencomooh saudaranya sendiri. Asa an yakunu khairan minhum. Bisa jadi yang diperolok-olokkan, yang ditertawakan, yang diejek lebih baik daripada yang mengejeknya. Wala nisa'um min nisa'in asa asa an yakunna khairan minhun. Demikian pula para wanita, jangan sebagian mereka memperolok-olok sebagian yang lainnya, mengejek, mentertawakan, merendahkan. Bisa jadi yang diperolok-olok lebih baik daripada yang memperolok-oloknya. Ikhwan ibn a'azakumullah, apa ayat berikutnya? Sama. Menyebutkan perkara-perkara yang akan merusak ukhuwah. Jangan sukhriyah. Itu yang pertama tadi, la yashar. Wala tanabazu bil alqab. Jangan saling juluk-menjuluki dengan julukan-julukan yang jelek. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu juga merusak ukhuwah. Kemudian Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu istanimu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan su'udzon. Jangan berburuk sangka kepada saudara kalian. Wala tajassasu, dan jangan tajassus. Dimulai dari buruk sangka. Kayaknya dia begini nih. Pasti dia punya penyimpangan nih. Pasti dia kayaknya begini nih, kayaknya begitu. Apa kelanjutannya? Biasanya langkah kedua, kamu selidiki dia. Kamu datangi dia. Kamu pura-pura jadi muridnya. Lihat dia. Saya yakin dia begini dan begitu. Setelah su'udzon, tajassus. Na'udzubillah. Para ulama mencercanya, menjelekannya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, siapa yang tajassus kemudian membongkar aib saudaranya, maka dia akan dibukakan aibnya di tengah manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah kebanyakan prasangka, karena kebanyakan prasangka itu dosa. Wala tajassasu, jangan tajassus. Apa selanjutnya? Setelah menyelidiki atau setelah su'udzon, kirim tajassus. Setelah dikirim tajassus, dapat hasil apa kira-kira? Ghibah. Ternyata Ustaz Fulan begini, ternyata Ustaz Fulan begitu, ternyata. Ghibah. Apa salah ghibah? Ikhwan ibn a'azakumullah, hadis wala haraj. Silahkan sampaikan apa yang terjadi setelah itu. Pertikaian, perpecahan, perselisihan, saling benci, saling menjauh, saling. Akibat dari melanggar perintah Allah, la yaskhar qaumun min qaum. Melanggar perintah Allah, wala tanabazu bil alqab. Melanggar perintah Allah, ijtanibu katsiran min adh-dhann. Melanggar perintah Allah, wala tajassasu. Melanggar perintah Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan ghibah. Kenapa akhlak mereka menjadi tambah rusak? Dulu itu saya ingat salafiyin betapa hormatnya pada ustadznya, betapa sopannya ketika menceritakan tentang ustadznya. Sekarang mengerikan sekali. Dicerca habis, dijatuhkan, dicemooh, dikatakan dengan tuduhan, dengan lakob, dengan sekian. Ini dari mana bibitnya kerusakan seperti ini? Saya tidak bicara kelompok manapun, saya tidak bicara tentang pihak manapun. Seluruhnya Kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang innamal mu'minuna ikhwah, bahwa orang-orang beriman bersaudara. Kemudian Allah peringatkan, jangan kalian sukhriyah, jangan kalian tanabuz, jangan kalian su'udzan, jangan kalian tajassus, jangan kalian ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta? Apakah suka kalian untuk memakan daging bangkai saudaranya? Fakarihtumu, kalian pasti tidak suka, kata Allah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, lagi Maha mengampuni. Dibuka pintu taubat agar menghentikan praktek-praktek pemecah belah, praktek-praktek perusak ukhuwah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk yang namanya ukhuwah adalah ta'awun, saling bantu-membantu dalam kebaikan, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bantu-membantulah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian bantu-membantu dalam dosa dan permusuhan. Maka kalau itu urusannya dosa, urusannya permusuhan, urusannya adalah praktek-praktek tadi yang memecah belah ukhuwah, jangan ikut-ikutan. Maaf, saya enggak ikut-ikutan. Jangan terbawa, apalagi semangat di statusnya. Para asatidah telah bobrok. Dia lupa. Kalau dia berbicara seperti itu, artinya wahai kaum muslimin, jangan belajar tauhid sama mereka, jangan belajar sunnah pada mereka. Iya apa iya? Ini mengerikan, barakallahu. Sangat-sangat mengerikan. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebaik-baik. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bantu membantulah dalam ketakwaan, dan jangan membantu-bantu dalam dosa dan permusuhan. Dalam dosa dan permusuhan kita tidak bantu, tapi dalam kebaikan kita bantu. Ikhwan ibn a'azakumullah, mereka yang saling cinta mencintai karena Allah akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan. Di hari enggak ada naungan lain kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Walaupun kecintaan kita sebatas kita tidak mengucapkan kejelekan sedikit pun terhadapnya karena cinta kita padanya, tidak membalas kejelekannya dengan kejelekan yang sama karena cinta kita kepadanya. Infa billati hiya ahsan, balaslah kejelekan dengan kebaikan karena cinta kepadanya. Antum kok diam, enggak membalas? Tidak. Ikhwan fillah azabullah, karena salah satu bagian dari yang namanya cinta kepada ahlu sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah, ainal mutahabbin fiyya, kata Allah Subhanahu wa taala, mana orang-orang yang saling mencintai karena aku? Al-yawm udhilluhu Allah udhilluhu yawma la dhilla illa dhilli. Hadis qudsi. Nabi menyatakan bahwa Allah berfirman, mana orang-orang yang saling cinta karena aku? Hari ini aku akan naungi dia. Di hari enggak ada naungan lain kecuali naungan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn a'azakumullah, mereka lah orang-orang yang bisa merasakan kelezatan iman. Mereka lah orang yang bisa merasakan manisnya iman. Thalathun man kunna fih wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara. Siapa yang tiga ini ada padanya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Apa yang pertama? Ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai lebih dari yang lainnya. Yang pertama. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta bukan karena dia banyak memberi. Cinta kepadanya bukan karena dia banyak memuji. Cinta kepadanya bukan karena dia begini dan begitu, tidak. Tetapi benar-benar cinta kepadanya karena dia ahlus sunnah, karena dia berpegang dengan sunnah, karena dia mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, mengajarkan pelajaran-pelajaran salafiyah. Maka saya cinta kepadanya. Ikhwani fillah na'azzakumullah. Ini barakallahu fikum yang dikatakan orang yang akan merasakan manisnya iman. Kalau paling dicintainya adalah Allah dan Rasulnya. Kalau dia mencintai seseorang, tidak mencintainya kecuali karena Allah. Yang ketiga, ayyakraha ayyauda ilal kufri. Dia benci untuk kembali kepada kekafiran seperti bencinya dia untuk dilemparkan ke dalam api. Benci untuk kembali kepada kekafiran seperti bencinya dia untuk dilemparkan ke dalam api. Kalau tiga ini ada pada seseorang, maka niscaya dia akan merasakan iman itu lezat, akan merasakan iman itu manis, indah. Para salafus saleh pernah berkata, kalau bukan karena tiga perkara, aku gak suka hidup di dunia. Kalau bukan karena tiga perkara, aku tidak suka hidup di dunia. Apa saja? Qiraatul Quran. Mereka merasa nikmat dengan qiraatul Quran. Qiyamul Lail. Mereka merasa nikmat dengan qiyamul Lail. Waliqaul Ashab. Ketemu sahabat, saudara. Datang ke Banjarmasin, ketemu antum semua, bahagia, senang, gembira. Ini barakallahu fikum ni'matul ukhuwah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata di antara kenikmatan-kenikmatan di dunia ini selain qiraatul Quran dan qiyamul lail adalah liqaul ashab, ketemu sahabat-sahabat, sesama ahli sunnah, sesama pemegang sunnah, sesama pemegang tauhid. Itu nikmat azimah. Al-mutahabbina fillah. Orang-orang yang saling cinta karena Allah. Lahum manabir min nur yaghbituhumul anbiya. Kama qala fi riwayah. Orang-orang yang saling cinta karena Allah memiliki mimbar-mimbar dari cahaya nanti yaumul qiyamah, hingga para anbiya pun terheran-heran melihat mereka. Siapa mereka? Al-mutahabbina fillah. Mereka-mereka yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azah, enggak sempurna keimanan hingga dia mencintai saudaranya. Apa hadisnya? La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian gak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian gak akan bisa beriman sempurna sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idha fa'altumuhu tahababtum. Maukah aku tunjukkan beberapa perkara yang kalau kalian kerjakan kalian saling mencintai. Afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Ibnu Umar berjalan dengan satu sahabat, bersama, berjalan bersama, kemudian terpisah oleh tiang, ketemu lagi, assalamualaikum. Sahih. Ya. Ada seorang sahabat yang datang ke pasar, bukan mau belanja, mau menyebarkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ikhwan bin Nazakumullah, mereka sangat menghargai apa yang namanya salam. Tidak kemudian jadi mahal, eman, dikeluarkan satu saja enggak mau. Astagfirullah, apa beratnya mengucapkan assalamualaikum? Apa susahnya mengucapkan kalimat assalamualaikum warahmatullahi atau menjawab waalaikumsalam warahmatullahi. Ikhwan ibn na'azukullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya ukhuwah di sana ada konsekuensi-konsekuensi. Sehingga yang namanya menjalin ukhuwah adalah melaksanakan konsekuensi-konsekuensi tadi satu persatu. Ini tidak begitu saja orang harus ukhuwah dengan paksa, tidak bisa. Pertama, ta'liful qulub tadi, pendekatan hati. Dengan apa pendekatan hati? Dengan prinsip yang sama, akidah yang sama, manhaj yang sama. Tapi masih belum kenal, taib berarti ta'aruf, saling mengenali. Mengenali namanya, mengenali nasabnya, mengenali keluarganya. Ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Kelanjutan ayat tadi. Kelanjutan ayat dalam surat Al-Hujurat. Kami ciptakan kalian bersuku-suku. Kami ciptakan kalian berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, turunan demi turunan. Itu semua lita'arafu, untuk kalian ta'aruf, untuk kalian saling kenal-mengenal. Bukan untuk saling membanggakan. Bukan untuk menyatakan saya suku yang paling tinggi, atau saya turunan ningrat, atau saya Arab, kalian bukan Arab, atau sebaliknya, saya lebih tinggi lagi dari Arab dan seterusnya. Tidak. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di haji wada, di khutbah terakhir, khutbatul wada, menyatakan kullukum min Adam wa Adam min turab, inna akramakum indallahi atqakum. Diawali dengan kalimat la fadla li arabi ala ajami. Tidak ada keutamaan Arab di atas ajam, atau keutamaan ajam di atas Arab, illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Enggak ada keutamaan orang kulit putih di atas kulit hitam. Tidak keutamaan kulit merah di atas kulit putih. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian dari anak Adam, dari turunan Adam, dan Adam dari tanah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kalian adalah yang paling bertakwa. Maka berlomba-lombalah untuk bertakwa kepada Allah. Berlomba-lombalah untuk bertakwa kepada Allah. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dengan kebaikan. Maka niscaya akan dimuliakan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita harus saling mengenal namanya, turunannya, dari bangsa apa, dari siapa, agar kita kenal. Emang apa manfaatnya kenal? Ya ikhwan, kalau engkau kenal, maka engkau akan tahu modelnya, sifatnya masing-masing. Ketika engkau tahu modelnya berbeda, sifatnya berbeda, engkau bisa mengimbangi. Sahih. Seperti tausiah tadi pagi. Satu orang dari Sunda menikah dengan seorang laki-laki dari Medan. Begitu waktu makan, di sini sepi. Yang muntah-muntah disenggol kakinya oleh istrinya. Maksudnya jangan keras-keras. Apa? Apa? Apa? Tambah keras suaranya. Jangan keras-keras suaranya. Saya tidak keras. Tambah keras suaranya. Tetapi mertuanya tersenyum. Mengapa? Kenal. Wajar orang sana begitu biasanya. Tidak marah. Tahu. Kenal. Barakallahu fiikum, itulah fungsinya. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Ada kata yang di sini tabu, di sini biasa. Yang di sini dianggap tidak pantas, di sana biasa diucapkan seperti itu. Oh, dia itu wajar. Iya kan, bisa memaklumi. Ini barakallahu fiikum ta'aruf. Dan juga ta'aruf dengan sifatnya masing-masing. Bukan urusan kabilahnya sekarang, urusan sifatnya. Yang ini mudah tersinggung. Ya kalau guyon jangan kelebihan. Hati-hati. Jaga perasaan dia, karena dia mudah tersinggung. Kalau kamu tidak mengerti itu, bisa jadi kamu ngomong biasa aja dia tersinggung, apalagi kamu guyon, lebih marah lagi dia. Barakallahu fikum. Setelah itu, ikhwani fillah na'azukumullah, maka dirajut lagi satu benang, dua benang, terus disusun. Oh. Semakin erat, semakin erat, semakin erat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang namanya ukhuwah harus karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keuntungan pribadi. Karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena urusan politik. Bicara ukhuwah-ukhuwah ternyata ingin memperbesar partainya karena mau pemilu besok. Itu bukan ukhuwah namanya. Ikhwani fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah merajut dengan sekian perangkat-perangkat ukhuwah, dijaga dari perkara-perkara yang merusak ukhuwah. Dan itu perlu kita pelajari satu persatu. Sunnah demi sunnah. Mungkin tidak akan selesai malam hari ini. Mungkin besok akan kita lanjutkan. Dan mungkin besok pun tidak selesai. Kalian dan kita lanjutkan masing-masing. Dengan mempelajari kitab-kitab. Seperti kitab Arba'in Nawawiyah. Atau kitab Riyadus Salihin. Atau kitab-kitab yang mengajarkan akhlakul karimah. Agar tersusun dan terajut ukhuwah tadi lebih erat, lebih erat, lebih erat. Nasallahu taufiq wal afiyah wa nasallahu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.